Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 14 Oktober 2017 dibacakan oleh saya Ilham. Nenek pengrajin tikar ditemukan bersimbah darah. Sopir bus yang terbalik di Biren ditetapkan jadi tersangka. Pemerintah Turki menyatakan siap berinvestasi di Aceh. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun Saudah Bukon, 65 tahun, warga Gampung Rungkum, Kecamatan Bate Pidi, yang berprofesi sebagai pengrajin tikar, ditemukan warga dalam keadaan berdarah di sekujur tubuhnya di dalam rumah pada Kamis malam kemarin pukul 22. Nyawanya masih tertolong, namun karena lukanya parah, korban harus dirujuk ke RSUZA Banda Aceh. Kapolsek Bate, Ibtu Muhammad Haji, mengatakan Saudah awalnya ditemukan tergeletak di depan rumahnya oleh Maun, 53 tahun, warga setempat. Saudah dibacok pelaku secara sadis, diduga menggunakan parang, namun pelaku belum diketahui identitasnya. Meski sempat dipergoki oleh Maun saat pelaku lari membawa parang lewat belakang rumah korban. Menurut Ibtu Muhammad Haji, Saudah mengalami luka bacok di 4 tempat, masing-masing di kepala, bahu, dan tangan kiri, serta perut sebelah kiri. Korban dilarikan warga ke RSUD Tengku Ciditiro Sigli untuk penanganan medis. Namun karena lukanya parah dan kondisi korban kritis, ia kemudian dirujuk ke RSUZA Banda Aceh. Ibtu Muhammad Haji menjelaskan saat kejadian Saudah sedang bersama seorang anak laki-lakinya di rumah. Anak itu mengalami kelainan jiwa sehingga tak bisa menceritakan detail kejadian yang menimpa ibunya. Anak Saudah yang lain justru bekerja di Banda Aceh. Adapun suaminya sudah lama tak lagi pulang ke rumahnya. Sederalun Heri Murizal, 38 tahun, sopir bus cenderawasih BL7328Z, warga desa Dayah Baru Ulegle, ditetapkan penyidik Polres Biren sebagai tersangka dalam peristiwa terbaliknya bus pengangkut rombongan antar pengantin. Penetapan Heri Murizal sebagai tersangka disampaikan Kasat Lantas Polres Biren AKP Yasnil Akbar Nasution. Kasat Lantas Polres Biren AKP Yasnil Akbar Nasution mengatakan, dalam kejadian itu sopir bus mengalami luka ringan. Setelah menjalani perawatan di IGD RSUD Biren, ia langsung dibawa ke Polres Biren untuk dimintai keterangan. Hasil dari pemeriksaan itulah tim penyidik menetapkan Heri sebagai tersangka. Heri juga menceritakan kepada penyidik kronologis kejadian yang menimpa bus naas itu di Pelimbang, karena ia berupaya menghindari sebuah sepeda motor yang terjatuh di badan jalan persis di depannya. Bus yang disopiri Heri itu akhirnya terbalik sehingga banyak korban terluka dan kernet bus itu meninggal. Sementara itu, 20 korban kecelakaan lalu lintas bus cenderawasih yang mengantar pengantin pria itu masih menjalani perawatan di RSUD Biren dan RS Hospital Jempa, sedangkan 9 orang lagi sudah dibenarkan pulang. Salah seorang pasien yang masih dirawat bernama Baiti Salam, 53 tahun, warga Cot Glempang Tunong Jenip. Sederalun, pemerintah Turki menyatakan siap untuk berinvestasi apapun di Aceh, terutama dalam bidang energi, yang saat ini sedang dijajaki pemerintah Aceh dengan perusahaan swasta di Turki. Rencana investasi ini disambut baik dan akan segera diwujudkan, serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah Turki. Rencana investasi di Aceh disampaikan Wakil Perdana Menteri Turki Fikri Isak dalam konferensi pers bersama Gubernur Aceh Ruwandi Yusuf di Pendopo Gubernur Aceh Jumat kemarin. Menurutnya, Turki akan memberikan bantuan investasi dalam hal apapun, asal saja perundang-undang mempermudah langkah itu. Kemarin, Wakil Perdana Menteri Turki Fikri Isak tiba di Aceh untuk kunjungan kerjanya. Dalam lawatannya, Fikri Isak turut ditemani Duta Besar Turki untuk Indonesia, Mehmet Kadri Sander Gurbus, dan sejumlah rombongan lainnya. Sebelum dijamu makan siang di Pendopo Gubernur Aceh kemarin, Fikri Isak dan rombongan terlebih dulu melaksanakan sholat Jumat di Masjid Raya. Usai sholat Jumat, Fikri dipersilakan berpidato di hadapan ribuan jamaah. Ia menyampaikan kedekatan Aceh dengan Turki yang terjalin ratusan tahun sebelumnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan capaian 100 hari kerja keduanya sebagai tampu pimpinan Aceh dalam konferensi pers di kantor Gubernur Aceh Jumat kemarin. Dalam kesempatan itu, Irwandi Nova menyampaikan sedikitnya 12 program capaian selama 100 hari kerja sejak dilantik 5 Juli lalu. Konferensi pers kemarin dihadiri sejumlah awak media dan para kepala satuan kerja pemerintah Aceh. Konferensi pers yang semula dijadwalkan pukul 8.30 baru dimulai sekitar pukul 9.30. Dalam konferensi pers itu, Nova Iriansyah tampak lebih banyak bicara dibandingkan Irwandi. Irwandi hanya berada beberapa saat dalam konferensi pers itu. Ia kemudian pamit lantaran harus menjemput Wakil Perdana Menteri Turki Fikri Isak di Bandara Blangbintang dalam rangka kunjungan kerja. Dari 12 program yang disampaikan, ada 3 program yang menjadi fokus Irwandi Nova dalam 100 hari kerja, yaitu kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun demikian, selain 3 program yang menjadi fokus 100 hari Irwandi Nova, program-program lainnya dari pemerintah Aceh untuk 5 tahun ke depan, seperti yang terkait dengan pembangunan rumah duafa, kek arun, ketersediaan energi listrik, reformasi birokrasi, pariwisata, dan olahraga. Syedaralun, tabrakan 2 sepeda motor terjadi di jalan lintas desa Ujung Pancu, Kecamatan Muara 1, Loksmawe, Jumat kemarin sekitar pukul 10. Kecelakaan ini membuat kedua pengendara luka-luka, bahkan satu di antaranya mengalami luka parah langsung dirujuk ke Banda Aceh. Kedua korban, Martunis 31 tahun asal Ujung Pacu, Kecamatan Muara 1, Loksmawe. Martunis selaku pengendara sepeda motor Supra X125 mengalami luka parah. Di antaranya tangan kanan patah dan kepala bocor. Sedangkan Abdullah Talib 43 tahun asal Nisam Aceh Utara yang mengendarai Supra Fit hanya mengalami luka robek di kaki. Kapolsek Muara 1 AKP Ahmad Yani menyebutkan, kejadian ini berawal dari sepeda motor yang dikendarai Martunis bergerak dari arah selatan dengan kecepatan tinggi. Sampai di lokasi kejadian, kondisi jalan sedikit menikung sehingga Martunis melajukan sepeda motor ke arah kanan badan jalan. Di saat bersamaan, dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai Abdullah sehingga kedua sepeda motor itu pun tabrakan. Kedua pengendara sempat terpental, warga yang melihat kejadian tersebut langsung memberi pertolongan dan mengevakuasi kedua korban ke Rumah Sakit Arun Loksmawe. Syedaralun, utang yang melilit Rumah Sakit Umum Daerah Merak Sabanda Aceh kepada pihak ketiga sebesar 47 miliar mulai dilunasi setelah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan membayar klaim pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Plat Merah tersebut sampai Juni 2017. PLT Direktur RSUD Merak Sabanda Aceh, Dr. Dewi Lailawati mengatakan, utang RSUD Merak Sabanda yang terregistrasi pada laporan keuangan tahun anggaran 2016 sebesar 47 miliar sudah dicicil dan sampai tanggal 12 Oktober 2017 sisanya tinggal 9,1 miliar rupiah. Sampai saat ini BPJS sudah membayar klaim pelayanan kesehatan pada rumah sakit sampai Juni 2017, sehingga rumah sakit masih menunggu pembayaran klaim dari BPJS untuk bulan layanan Juli, Agustus, dan September, yang hingga kini masih proses verifikasi baik dari pihak internal rumah sakit maupun BPJS. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 14 Oktober 2017. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.